Cahaya hilang dalam jiwa, api membakar nafsu yang membuncah, mata hati yang resah gelap hilang arah, tersesat dalam lingkaran angkara. Sejuta yang indah, kepalsuan.